يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سيتقبل منا بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده بالأولاد الصالحين والبنات الصالحات وأنهم على تربيتهم وعلى إصلاح أمورهم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب نجعل أولادنا من الصالحين والصالحات. أعنهم وإيانا على طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى ذكرك وعلى ترك معصيتك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, saudara-saudari, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk menghadiri tempat ini, semoga Allah menjadikan perkumpulan kita saat ini mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya apapun yang kita lakukan di dunia ini kita niatkan semoga menjadi sebab kita bertemu dengan Rasulullah semua, karena keindahan yang sesungguhnya adalah di saat tiba-tiba kita di padang mahsyar bersama rombongan Rasulullah dan menyeberang siratal mustaqim pun bersama rombongan Rasulullah dan di dalam surga pun bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan yang sesungguhnya, dan hendaknya kita pun setiap saat rindu akan keindahan itu, maka niatkan semua perilaku kita, sepak terjang, gerak-gerik, langkah-langkah kita di dunia, hendaknya kita arahkan langkah kita menuju kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk urusan kita dengan anak-anak kita. Malam ini kami akan membahas tentang anak-anak kita. Jangan melihat anaknya orang lain, lihat anakmu sendiri. Siapapun di antara kita yang tidak diberi oleh Allah anak. Jika ada di antara yang hadir ini, kami pernah bahas di sini sepintas tentang ini. Dan perlu kami ulang lagi pembahasan tentang anak ini karena sebulan atau dua bulan lagi ini masa perpindahan anak-anak kita dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3, dari SD, SMP, SMP, SMA, dari SMA kemudian kuliah dan seterusnya. Khawatir nanti terlanjur salah. Hingga pada waktunya nanti menjadi menyesal yang tidak ada lagi gunanya penyesalan. Yaitu menyesal di saat tidak ada berada di alam barzah. Yaitu menyesal di saat kita berada di akhirat nanti, di saat anak-anak kita, na'udzubillah. Kalau ada orang punya anak, bukan anak yang baik, akan tapi anak yang durhaka, anak yang tidak kenal Allah. Maka orang tuanya ini menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi, yaitu di akhirat nanti. Sebelum adanya penyesalan ini, mari kita saat ini saling mengingatkan. Pandang anak-anakmu dengan cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Bagi siapapun yang tidak punya anak, Bagi siapapun yang tidak punya anak, ketahuilah bahwasanya Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak, karena Anda tidak punya anak. Tidak usah berkecil hati yang tidak punya anak. Berarti amanat namanya anak tidak ada di pundak Anda. Sebab anak itu sesungguhnya amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham. Bagi yang punya anak, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam membimbing anak-anak kita. Sehingga anak yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Sebab ada nanti orang yang punya anak, akan tapi ternyata anaknya itu menjadikan orang tuanya terpuruk dan terjerumus, terhinakan kelak di akhirat. Bahkan di dunia pun sudah terhinakan oleh anak tersebut. Siapa mereka? Mereka yang lupa dan lalai cara memandang anak. Melihat anak sebagai nikmat saja, tidak dilihat bahwasanya nikmat adalah amanat besar dari Allah. Di antara amanat-amanat yang lainnya, amanat yang paling besar adalah anak. Akan kau jadikan seperti apa anak-anakmu? Sadarlah wahai hamba Allah. Zaman-zaman rusak, zaman-zaman hamba-hamba Allah tergiur dengan urusan dunia. Zaman fitnah. Zaman fitnah, benar-benar zaman fitnah. Kalau kita tidak sadar bahwasanya anak kita saat ini dalam mara bahaya. Anak kita dalam mara bahaya. Kiri kanannya adalah tidak menyelamatkannya. Lingkungan saat ini mengerikannya. Tontonan mengerikannya. Bersama majunya teknologi mengganggu anak-anak kita. Bisa merusak anak-anak kita. Kalau kita tidak waspada, hati-hati, tiba-tiba anak kita sudah kecolok, kita hilang. Dicuri oleh iblis. Dicuri oleh bagundal-bagundal syaitan. Dalam kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sadar dengan sungguh-sungguh sadar bahwa anak kita amanat besar dari Allah. Kalau ada orang punya anak yang durhaka kepadanya, maka ketahuilah di dunia pun sang anak tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Karena anak durhaka, di dunia pun kerjaannya membuat orang tuanya tersiksa. Belum lagi di akhirat. Belum nanti-nanti di akhirat. Anak yang tidak kenal Allah akan menjadi orang tuanya pun terpuruk, terjerumus dalam kehinaan neraka jahanam. Cuman permasalahannya kadang orang tua tidak begitu sadar. Memandang anak sebagai nikmat saja, dimanja dan disayang, tapi tidak pernah diarahkan. Tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Adapun masalah keberhasilan dunia anak-anak kita itu sudah dijatah oleh Allah. Yang kaya harus kaya. Biarpun diambil duitnya oleh siapapun tetap akan kaya. Akan tapi orang tua yang sering lupa adalah membawa anaknya kepada kemuliaan akhirat nanti. Banyak orang tua lupa dan lalai hanya akan menjadikan anaknya anak-anak dunia. Lupa urusan akhiratnya. Masya Allah. Padahal berapa tahun anak kita di dunia? 80, 90 tahun. 100 tahun deh, Masya Allah. 100 tahun. Dan setelah itu akan berlalu kisah anak-anak itu. Setelah 100 tahun kisahnya sudah berakhir, berada di alam barzah, di alam penantian yang waktunya berlama-lama banget. Terlama-lama, ribuan tahun bahkan. Dan setelah di alam barzah kemana? Dibangkitkan nanti di padang mahsyar puluhan ribu tahun. Apa artinya 70 tahun dibanding 1000 tahun dan 2000 tahun? Kalau kita tidak benar mendidik anak-anak kita, maka anak kita akan sengsara di alam barzah sepanjang alam penantian. Dan akan sengsara nanti kelak di padang mahsyar. Dan akan sengsara nanti di neraka jahanam. Dan cintailah anakmu wahai hamba Allah. Lihat saat ini anak-anakmu, jangan lihat anaknya orang lain. Anda perlu lihat anakmu sendiri, lihat. Karunia Allah yang diberikan kepadamu. Tapi fahami juga kalau itu adalah amanat besar dari Allah. Yang trader akan amanatnya akan sengsara di dunia, lihat. Sebelum di akhirat, dan di akhirat akan terhinakan lagi. Kalau anak tidak ngerti berbakti pada orang tua, lihat orang tuanya masih hidup pun kurang ajar. Bahkan sudah berani bertanya paris tak warisan, bapaknya masih hidup. Kurang ajar itu anak. Bapaknya masih hidup bertanya, abah mana warisan saya? Mungkin seorang itu baik dengan ibundanya dan ayahandanya, tapi ketahuilah karena dia tidak kenal Allah. kebaikan yang dilakukan hanya karena dia mengharap sertifikat tanah abah ibunya. Busuk. Rugi kalau Anda punya anak tidak kenal Allah. Biarpun katanya Anda manja, Anda sayang, katailah. Kalau tidak kenal Allah, dia akan membahayakan Anda. Belum lagi nanti di akhirat. Habib Muhammad, Anda Habib Muhammad, Sisna, Habib. Ya Habib, Sisna, Ta'ala. Ta'ala, Ta'ala, Habib. Sisna, Al-Kursi. Kursinya diangkat. Ya, amin. Alif. Hal itu sahih, Masya Allah. Masya Allah. Urusan anak, hati-hati. Anak, Masya Allah. Yang menjadi masalah ternyata kita sering lupa dan lalai. Lupa lalai dengan anak. Sehingga anak-anak kita hanya kita jadikan anak dunia. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya begini. Coba dengar. Ada seorang ibu sama bapak ngomong sama anaknya. Wahai anakku. Sekolah yang tinggi, kerja keras, cari duit. Biar kamu jadi orang kaya raya sejahtera di dunia. Pokoknya kamu harus sukses di dunia. Biarpun setelah itu kamu mati masuk neraka, enggak apa-apa. Ada enggak orang gitu? Hah? Ada enggak orang ngomong gitu misalnya? Orang ibu ngomong gitu ada enggak? Nah, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu mati masuk neraka, ada enggak? Enggak ada yang ngomong gitu di sini. Enggak ada, hanya orang gila yang ngomong gitu. Yang merelakan anaknya masuk neraka hanya orang gila. Seorang ibu tidak akan rela anaknya jangankan masuk neraka. Sakit sehari saja bagaimana? Sakit sehari saja seorang ibu tidak rela. Bahkan seorang ibu bisa rela dirinya sakit daripada anaknya sakit. Cuman bermasalahnya rasa kasih sayangnya tidak dihubungkan dengan keimanannya tentang hari akhir. Sehingga banyak ibu menyayangi anaknya hanya untuk di dunia saja. Urusan akhirat tidak dipikirkan. Gak ada seorang ibu, seorang bapak yang berkata kepada anaknya, wahai anakku yang penting kamu kaya raya di dunia setelah itu masuk neraka. Gak ada ngomong begitu. Cuman perilaku bapak ibu hari ini seperti itu semuanya. Perilakunya kayak ngomong begitu, lihat. Kalau sudah urusan sekolah jadi dunia, pekerjaan, lihat. Semangat dan semangat dan semangat. Tapi kalau giliran urusan agama, lihat. Tidak semangat. Bahkan kalau sudah namanya sekolah pendidikan umum, biaya berapapun akan dibayar. Biarpun harus jual sawah, jual sapi, jual anting, jual kalung. Tapi kalau sekolah agama, madrasah diniyah di kampungnya dimintai sumbangan 10 ribu saja katanya kemahalan kok. Nasib, nasib buruk tuh seorang ibu. Kalau sudah sekolah pendidikan umum, lihat semangatnya kayak apa. Pagi-pagi sudah disiapkan segala macam. Lihat. Mulai dari seragamnya, bajunya, sepedanya, dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Bangganya luar biasa seorang ibu. Apalagi dapat ranking, juara satu dan sebagainya. Masya Allah. Tapi giliran sekolah agama dengan ustaz di kampungnya, Allah. Tidak pernah dihargai anak kita. Tidak pernah diberi motivasi, semangat untuk di situ. Tidak sebesar penghargaan kita daripada dibanding di saat anak kita sekolah pendidikan umum. Pendidikan umum bukan terlarang. Sebab itu menyelesaikan fardu kifayah. Hendaknya kita juga jago dalam pendidikan umum. Hendaknya kita jago dalam ngurusin dunia karena kita adalah khalifah Allah di atas bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Harus benar, akan tapi ketahuilah. Jangan sampai anak kita jadi pejuang dunia, tapi di akhirat mereka sengsara. Ini kedunguan seorang tua. Menjadikan anaknya pejuang dunia, akan tapi tidak dijadikan pejuang akhirat. Anak kita boleh ngambil fakul ilmu kedokteran, anak kita boleh ngambil ilmu apa saja. Boleh jadi insinyur. Boleh menjadi seorang pedagang, ngambil fakultas ekonomi dan seterusnya. Boleh, itu urusan dunia. Agar lestari dunia ini dengan anak kita, akan tapi jangan lupa anakmu bukan untuk dunia. Harus punya ruhnya. Ruh pekerjaannya. Yaitu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan akhirat. Kita sering lupa dan lalai. Lihat kalau sudah anaknya urusan pendidikan umum, Masya Allah, semangat. Apalagi sekarang pendidikan umum betul-betul menghabiskan waktu untuk anak-anak kita. Sadarlah ya para orang tua, mau dijadikan apa anakmu? Dulu, zaman dulu masih kita ingat. Kita masih ingat, zaman dulu. Kalau yang namanya sekolah itu, pagi jam 7 pulang jam 12 siang. Istirahat sebentar, bangun jam 2, dibangunkan oleh orang tua kita, diantarkan ke pengajian sore. Setelah itu habis maghrib suruh ngaji bareng-bareng habis maghrib. Antara maghrib dengan isya. Ruwami di masjid suasana. Kabiro walhamdulillahi katiro. Anakum ainakum inakum awna. Tidak ada ikhra. Ummi apa belum ada. Metode-metode. Ada metode Baghdad itu. A-I-U babi butatitu. Ramai di musola indah. Suasana indah. Zaman dulu. Jadi pagi sekolah umum, sore sekolah agama, malam pendalaman lagi. Sekarang coba diperhatikan. Habis pulang, sudah pulangnya jam 4 sore. Habis itu masuk bimbingan belajar sampai jam 7 malam. Tidak tahu sholatnya bagaimana itu nanti. Sampai di rumah cemberut dengan ibunya. Mau jadi apa anakmu? Ha? Mau jadikan apa anakmu? Ha? Agamanya di mana? Allah di mana? Sadarlah ya para orang tua. Latah kadang-kadang ikut-ikutan aja. Bimbingan belajar, bimbingan belajar. Bayar itu bimbingan belajar. Ngurusi dunia bayar, ngurusi akhirat ngaji gratis saja malas, masya Allah. Untuk kebaikan saja malas, itu tidak ada orang yang seperti itu kecuali memang orang nasibnya buruk. Nasib buruk. Sekarang kita perlu malam ini perlu ilmu sadar. Kalau sekolah SD, SMP, SMA lihat, masya Allah ketat dengan urusan anaknya. Belajar, jangan sampai tidak naik kelas, sakit. Dipaksain, sakit. Diantar, jangan sampai kamu tidak masuk kelas, nak. Nanti kau tidak naik kelas. Sekolah umum. Ngaji dengan ustaz sebelah rumahnya itu. Sakit sedikit saja, apa kata ibunya itu yang katanya cinta kepada anaknya. Sudahlah, nak istirahat dulu, biar umi yang ngomong nanti ya. Sini. Agama murah. Kalau engkau tidak bisa menghargai agama, maka anakmu tidak akan berharga lagi. Agama nomor satu. Kalaupun anakmu harus jadi seorang dokter, dokter yang kenal Allah. Cara memberi motivasinya pun adalah untuk Allah. Banyak orang memberikan motivasi anaknya salah. Kalau Anda menginginkan anak Anda menjadi dokter, dari kecil sudah Anda beri motivasi untuk menjadi dokter yang kenal Allah misalnya. Kalau Anda menginginkan anak Anda kaya, hendaknya Anda didik dari awal bagaimana orang kaya yang sesungguhnya. Dikenalkan Allah ngaji, difahamkan kalau kamu belajar agama, nah ini agar selamat. Kalau kamu menjadi orang kaya, selamat. Kamu ngerti halal haram. Difahamkan. Tidak akan boleh kaya kecuali kau ngerti agama. Dididik kenal Allah. Tidak hanya bagaimana kau menjadi orang kaya. Biar gak kayak bapak, sudahlah, sudah cukup bapak saja. Bapak saja cukup bapak. Gitu dong motivasinya. Jangan seperti bapak. Bapak gak sempat sekolah. Dulu sama ibu gak pernah disekolahkan. Karena gak ada dana. Kamu sekarang sudah ada duit. Lebih selamat Anda daripada anak Anda nanti. Bapak-bapak kita melarat gak semuanya, tapi kita selamat. Masih mau ngaji. Motivasinya kepada anak. Jangan seperti bapak, nak. Bapak hanya tamatan sekolah rakyat. Tapi soleh, alhamdulillah. Ini kita tidak sadar tentang anak ini. Zaman-zaman tidak sadar. Lupa, lalai. Kita beri semangat misalnya pengen jadi seorang dokter. Dokter seperti apa yang kau inginkan? Pengen dapat duit? Jangan ngomong masalah duit. Jangan beri motivasi anak Anda tentang dunia. Sebab tanpa dimotivasi pun orang akan cari dunia. Akan tapi motivasi urusan akhirat. Kamu akan jadi dokter, nak. Dokter yang kenal Allah. Tujuanmu adalah bagaimana kamu punya amal yang banyak. Bisa membantu orang lain, orang yang sakit. Harus siap diketuk rumahmu jam 2 malam karena ada orang sekarat. Harus bisa menahan sakit dirimu karena kamu melayani orang sakit. Dan kau tidak boleh berbohong. Kalau berbohong ini adalah lapangan, itu adalah pintu neraka yang sangat luas. Sebab orang kalau sakit dibohongi manut saja. Suruh beli obat mau, biarpun gak harus beli obat. Enggak operasi, bilang operasi. Lihat. Ini kejahatan. Ditanamkan makna kejujuran. Dilihat sujudnya, kenal Allah. Malaikat, kamu wajib kenal agama. Mustahil jadi seorang dokter ahli surga jika kau tidak kenal agama. Ngaji di masa kecilnya. Jadi motivasinya urusan akhirat. Kalau Anda menghendaki anak Anda kaya, sambungkan dengan akhirat. Dilatih mulai dini. Kita perlu mengajari anak kita untuk bersedekah, infak, dan sebagainya. Biasakan kenal Allah. Misalnya kita kasih sehari uang saku 2.000. Anakku, setiap hari umi ngasih kamu 2.000. Ketahuilah, ini pemberian dari Allah. Hendaknya kamu syukuri. Sisihkan dari 2.000 itu 100 atau 200, nak ya. Sisihkan untuk orang fakir. Dilatih dia. Sisihkan untuk orang fakir. Terus begitu. Jika dapat 10.000, sisihkan 1.000 buat orang fakir. Jika dapat ini, terus. Dilatih mulai kecil sudah kenal. Kenapa? Ini kenal Allah. Karena kalau menolong orang fakir, Allah senang dengan orang menolong orang fakir. Dan jangan berbuat zalim. Sudah ditanamkan kenal Allah dari dini. Bukan masalah ekonomis. Nabung nak ya. Nabung. Sehingga nabung dok sampai jadi orang paling pelit. Mau ngasih orang, mau buat nabung. Kasih orang nabung saja. Untuk hadiah, nabung saja. Nabung. Mana nilai kedermawanannya? Enggak tertanamkan. Nabung terus. Sehingga dan suruh sedekah, sayang dong. Daripada sedekah, mending nabung. Bukan, ditanamkan makna kenal Allah. Makna berbuat baik. Biarpun hanya kecil. Tapi dia terbiasa. Bawa ke masjid, bawa duitmu mana kemarin. Uang saku mana? Kita sekarang mau sholat di masjid. Jangan sampai kotak masjid tidak kau isi anak, ya. Aduh, kemarin habis. Baik, sekarang saya pinjami sama abah. Saya pinjami 1.000, nanti besok kalau dari abah dapat uang saku 10.000, dibayar ke abah. Untuk Allah. Mana pendidikan kita? Tidak ada pendidikan kita. Kita beri begitu saja, lihat. Hanya orang memberi saja. Anak kita pikir robot langsung jadi baik, tidak. Harus dilatih dengan kebaikan. Jadi apa saja harus kita arahkan kepada kemuliaan. Nah semua ini kuncinya adalah pendidikan sadar. Sadar, kita ini sadar. Sadar dulu. Sadar pendidikan, pendidikan untuk sadar. Sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita. Mas hati-hati anak-anak kita. Banyak orang ahli ibadah, Masya Allah, tertipu. Coba aku ngaji, ibadahnya semalam suntuk. Waduh, hebat. Bangun malam, puasa. Zikirnya banyak, majelis taklim hadir sana-sini. Tapi terlidur urusan anak. Sebab setan tuh gak mau diam. Kalau ada orang baik tuh setan juga pusing. Ada orang baik ini, Masya Allah, ini... Kalau sudah urusan-urusan godaan setan, setan itu luar biasa. Ngelihat orang baik, setan gak puas. Ini kok dilihat orang ini baik, bangun malam. Ya? Rajin sedekah. Puasa. Pokoknya baik benar nih, Masya Allah. Ini ahli surga. Tapi setan ngelihat orang ini, tidak boleh dia masuk surga. Tidak boleh dia masuk surga, kata setan. Sebab setan sudah berjanji, la'aqdanna lahum. Aku akan tongkrongin orang-orang itu. Semua dari anak Adam akan aku tongkrongin, akan aku bawa ke neraka. Dan setan itu tidak pernah tidur. Dan tidak pernah berhenti menggoda. Dan tidak pernah berhenti membujuk. Dan karena dia sudah tahu tempatnya di neraka jahanam, maka dia berjanji untuk membawa sebanyak-banyaknya dari anak Adam. Sampai berhasil. Ada orang rajin ngaji pengen masuk surga. Wah betul, sudah menuju jalan-jalan surga. Ngaji, tahajud, sholawatan, Masya Allah. Setan ini waktu mau menggoda ini pusing. Saya goda kok susah bener. Jangan ngaji bu, saya harus ngaji. Jangan bangun malam pak, bangun malam. Pusing setan itu. Jangan sedekah, sedekah. Baik. Setan apa? Aku tidak kurang akal. Terus ibadah. Terus ngaji. Aku akan masukkan kau ke neraka lewat anakmu. Anaknya dibuat malas oleh setan. Bapaknya rajin ngaji, ibunya anak ibunya rajin ngaji, anaknya ada di mana? Mulai setan ketawa. Lihat nanti ada kisah di akhirat, ada orang punya ibadah banyak, mau masuk surga, ditahan sama anaknya. Anaknya menuntut, wahai malaikat, turunkan orang tua ini ke neraka jahanam. Malaikat bertanya, apa urusanmu? Mereka adalah bapak ibuku, dia rajin ibadah, rajin ngaji. Tapi aku dibiarkan, aku dikasih duit. Aku ngaji tidak diajak, aku naik motor reng, mabuk di sana. Tuh. Setan tertawa, lihat. Memasukkan neraka melalui anak. Dan ini yang paling banyak. Jangan bangga dengan ibadahmu, wahai para ibu, wahai para bapak. Anakmu ada di mana hari ini, detik ini, saat ini. Kita perlu ada yang mengingatkan, kalau tidak kita lupa dan lupa dan lupa. Anak adalah amanat. Kalau memang harus anak kita menjadi ahli, orang yang berhasil urusan dunia, tidak boleh gagal urusan akhirat. Menjadi apa saja bisa. Diwarnai dengan akhirat. Ruhnya adalah akhirat. Bisa menjadi dokter yang ahli sujud. Bahkan bisa menjadi seorang jenderal. Kita pernah punya guru seorang jenderal yang sering saya ceritakan. Guru saya seorang jenderal. Waktu di Yaman, dia ngajar konun jarimah, undang-undang pidana. Baca Qur'annya bagus. Pertama kali ngajar kami, habis sholat maghrib jadi imam. Baca Qur'annya bagus, beritanya kalem, sampai sholat isya berjamaah, baca Qur'annya panjang-panjang, khusyuk. Kita belum tahu siapa beliau. Ngajarnya enak, selalu ngerti fikih ini, fikih. Perbandingan fikihnya bagus. Tawadhu orangnya. Setelah tahu, ternyata beliau adalah seorang jenderal yang menghafal Al-Qur'an. Dr. Ali Syarofi, Profesor Dr. Ali Syarofi adalah guru kami dekan Fakultas Akademi Polisi di Yaman waktu itu. Jadi tidak ada polisi di negeri Yaman kecuali murid beliau. Dan beliau menghafal Al-Quran. Lihat, anak Anda pun kalau ingin jadi jenderal bisa seperti itu. Tinggal bagaimana mengarahkannya. Di masa kecil mereka suruh kenal Allah. Kamu sibuk bimbel. Ayo. Ekstrakurikulernya enggak karu-karuan, ngapain itu? Hah? Sampai di rumah enggak ngaji. Mau ngapalin Quran? Kami bukan marah dengan bimbingan belajar, bukan bimbingan belajar bagus. Enggak marah yang tidak diprogram dengan benar anak kita ini. Sehingga anak kita tidak punya apa-apa, tidak ngerti ilmu agama. Sadarlah para orang tua, anakmu adalah modal besarmu. Bisa bangkrut dengan itu semuanya dan kau bisa untung besar dengan anak-anakmu. Ada di mana saat ini, hari ini, detik ini? Sadar enggak, wahai para orang tua? Jangan menikmati sujudmu sendiri. Jangan menikmati sholatmu sendiri. Jangan menikmati ibadahmu sendiri. Anakmu bisa menjadi sebab masuk neraka kalau kau tidak peduli dan perhatian kepada anakmu. Kalau masalah lalai itu enggak pandang, sebab yang menggoda adalah iblis. Setan itu akan menggoda orang sesuai dengan pangkatnya. Enggak pandang anaknya kiai pun banyak yang lepas kontrol. Kenapa? Yang goda kiai ya, jika setannya setan kiai. Mau kelas besar kiai setan. Kalau profesor ya setannya setan profesor nanti. Ulama ya setannya kelas ulama. Sesuai. Jadi kalau orang kepleset itu bisa saja anaknya seorang kiai keplesetan yang mungkin. Tapi orang yang ingat itulah yang akan selamat. Siapapun dia, biarpun katanya orang bodoh. Bodoh tapi ingat. Dia tidak punya ilmu, orang awam. Tapi selalu sadar masa depan akhirat anaknya. Mukul anaknya itu sampai marah. Nah, aku tidak mukul kamu, aku mukul setan. Karena aku tidak ingin kamu dihukum di neraka. Nah, kamu tidak ngaji tadi ya. Saya masih ingat kayak gitu. Masa tidak ngaji, dicetot nanti sama ibu itu. Sama umi cetot sampai biru paha itu. Katanya tot setan. Wah, saya setan, tot setan. Daripada kamu diseksa. Selalu kalimat itu kami dengar itu. Bukan saja ibunda kami sebagian orang. Aku tidak rela kalau kamu masuk neraka. Mending tak gepok sekarang nak ya. Sekarang ibu yang solehah itu katanya yang rajin ngaji. Bangunin anaknya sholat subuh saja. Kasian, semalam belajarnya sampai jam 2. Biarin deh sampai masuk neraka. Masya Allah. Ibu model apa itu? Padahal bangun pagi adalah sehat. Bangun pagi adalah sehat. Kita perlu sadar saja, wahai para orang tua. Anakmu ada di mana? Masalah keberhasilan tidak ada hubungannya dengan si kaya dan si melarat. Tidak. Akan tapi ada hubungannya dengan kesadaranmu akan Allah. Akan pendidikan anakmu. Kesadaran itu yang menjadikan selamat. Ayo sekarang anaknya ada di mana? Lebih baik membayar anak kita selamat. Daripada gratis tapi terjerumus. Kadang-kadang ada beasiswa. Beasiswa, enggak, jangan tergiur dengan siswa. Saya punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Saya terinspirasi waktu beliau bicara tentang urusan murid. Saya tingkatkan urusan anak. Beliau itu sangat sayang dengan muridnya. Bagi beliau murid itu mahal. Sehingga kalau diambil orang-orang dari luar negeri beasiswa itu, saya tidak tergiur beasiswa. Kalau ternyata anak murid saya tidak selamat. Pernah suatu ketika ada tawaran beasiswa. Karena akidahnya berbeda, dia hanya tersenyum saja. Oh, bagi saya anak saya mahal, santri. Makanya beliau tidak ngirim siswanya ke luar negeri kecuali rombongan, dan beliau serahkan kepada guru yang akan mengajar murid beliau. Termasuk kami waktu rombongan ke Yaman. Beliau tidak. Saya tidak akan sekolahkan anakku di tempat yang tidak jelas. Karena kamu adalah amanat besar. Dan bagiku kamu adalah sangat berharga. Ini seorang guru dengan muridnya saja kayak begitu. Lah ini banyak orang tua itu enggak peduli urusan anaknya. Lebih mahal dagangannya daripada anaknya. Orang mau jualan di toko sebelah saja itu ngontrak toko itu mondar-mandir survei lihat aman tidak, bagus tidak, strategis tidak, mondar-mandir tuh tanya kepada orang dan sebagainya. Itu ngurusi mau jualan baju itu. Enggak pengin baju dimasukkan hari ini besok dicuri orang, enggak mau itu. Tapi lihat alangkah banyaknya orang zaman sekarang, loh, anaknya itu ngekos di Jogja itu 4 tahun tidak pernah tahu tempatnya kayak apa. Lihat. Mana itu? Mana kerinduan menjaga anaknya? Bahasanya sayang, cinta, bohong. Kita perlu sadar, wahai para orang tua. Bahkan ada suatu ketika ada orang sudah mendaftarkan anaknya. Ketemu kami. Pendaftaran baru sudah terlanjur daftar. Bayarnya mahal waktu itu. Saya sudah bayar 9 juta. Belum sekolah lengkap sih. Saya bayar berapa puluh juta. Ini sekolah keren. Sekolah keren. Sekarang orang bikin sekolah keren. Bukan sekolah menyelamatkan. Sekolah keren. Ini kan musibah. Musibah kesombongan. Sekolah harus sekolah keren. Sekolah apa namanya? Favorit. Sekolah yang mahal. Yang biasanya ibunya ibu. Sekolah mahal. Sekolah mahal itu cirinya biasanya itu. Ibu-ibunya itu sambil nunggu anaknya. Ngerumpi dulu, habis ngerumpi, makan bareng di warung sana, pindah warung sana. Tidak tahu ada enggak begitu di sini. Jadi itu, sambil ngerumpi, wah, nunggu. Sambil yang pulang dari Singapura cerita, kemarin saya memberikan anak saya HP dari Singapura, yang dari Australia. Ya, hanya pamer begitu, dok. Nanti jam 11 siang, kita makan di mana hari ini? Sana. Sedang ngerumpi, kenyang, makan dagingnya orang, habis itu sombong. Anaknya sekolahnya mahal. Sekolahnya mahal. Tidak mikir akidahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Ada orang cerita datang kepada kami, Bu, ya, saya memasukkan anak saya ke sekolah ini. Akidahnya sesat, ya, akhi. Tapi saya sudah bayar. Rugi dong. Rugi mana jika anakmu hilang atau 9 juta hilang? Mending 9 juta hilang tapi anakmu selamat. Kadang gara-gara terlanjur bayar saja ini dituruti itu setan. Biarin saya sudah bayar, kalau memang saya salah, saya tarik anak saya. Bahkan biarpun sudah masuk, akan saya pindah. Demi keselamatan anak saya, kita perlu tegas semacam ini. Keselamatan anak adalah nomor satu. Banyak sebagian orang, urusan pendidikan anak ini, white leader. Suatu ketika ada seorang awam, bayangkan seorang awam, punya anak awam, saya terenyuh, ya Allah, ente guru saya jadinya. Saya bisa belajar dari seorang awam. Anaknya tamat SMA. Tiba-tiba dapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Di negeri kafir, di Jerman. Jerman. Sang ibu tidak menghendaki. Cuman sang ibu juga tidak bisa melarang sang anak. Karena sang anak adalah anak yang baik. Puasa Senin Kemis, duhaan, tahajud, baik anaknya. Memang ada orang hidup di lingkungan baik seperti itu. Cuman karena prestasinya bagus, enggak sengaja atau bagaimana, ceritanya gurunya itu mengusahakan agar dapat beasiswa. Dan dia termasuk salah satu yang dapat. Atau satu-satunya, lupa saya ceritanya. Kepala sekolahnya mendukung agar bisa menjadi contoh nanti berikutnya biar bisa dilanjutkan oleh adik-adik kelasnya. Sang ibu ini bingung, ya, nangis kepada kami. Saya takut urusan di sana, kan bukan negerinya orang Islam. Gimana ibadah anak saya, gimana agama anak saya? Saya ternyuh dengan seorang ibu yang seperti itu. Memang biasanya ustaz saja ini, kadang-kadang anaknya dapat beasiswa ke negeri kafir itu syukuran. Lah ini orang awam nangis, imanmu ibu yang mahal ini. Ada syukuran. Alhamdulillah, anak saya lulus beasiswa di negeri kafir. Atau di sekolah yang tidak jelas akidahnya. Syukuran. Akhirnya apa? Saya bilang ibu, larang saja ibu kalau ibu tidak mengendaki. Buya, saya tidak bisa melarang anak saya. Karena apa? Anak saya tidak pernah melanggar saya. Luar biasa sanjungan ibunya tuh. Anak saya itu idep. Saya ngomong apa saja, pasti diikuti. Cuman saya tidak tega. Dia sudah didukung sama kepala sekolahnya, wali kelasnya, teman-temannya. Kalau saya tiba-tiba ngomong, jangan pergi nak. Paling saya diam. Kemudian saya bilang, ibu yang mahal adalah kesadaran ibu akan keselamatan anak ini yang mahal. Siapapun yang khawatir akan anaknya akan dijaga oleh Allah. Lalu bagaimana anak saya? Kasih waktu saya untuk berpikir. Saya berpikir. Ya minta petunjuk. Akhirnya izinkan ibu anak. Izinkan bu ya. Bagaimana izinkan? Izinkan, tapi karena memang anak ibu karena biasa baik dan sebagainya, izinkan tapi dengan catatan. Dia wajib mengikuti pengajian saya setiap saat melalui streaming. Wajib dan suruh menulis. Satu. Yang kedua, ibu tidak usah umroh. Kumpulin duitnya untuk kunjungi anak apakah sebulan sekali atau dua bulan sekali. Kan dia sering umroh ibu ini. Batalin umrohnya. Demi menjaga anaknya. Satu. Yang ketiga, kalau bisa nyewa rumah untuk bisa membuat komunitas sendiri anaknya di sana. Dan tiga-tiganya diwujudkan. Tiga-tiganya diwujudkan sampai suatu ketika, waktu kita ketemu dengan dia, orang ibu tersebut, sudah ada tumpukan print. Jadi setiap pengajian Sabtu pagi sama Ahad pagi itu diketik sama anaknya, dikirim sama ibunya. Inilah hasilnya, poin-poinnya. Dan anak semakin bagus, ternyata apa? Kawan-kawannya itu yang berlima di rumah kontrakan tersebut, kan dapat beasiswa. Dapat beasiswa, kemudian di rumah kontrakan tersebut. Jadi beasiswa diambil, dikumpulin, nyewa satu rumah. Setiap hari katanya dengar pengajian sama nasihat sama Al-Quran. Waduh, istimewa kalau begitu. Nah ini loh, pentingnya itu waspada. Jangan hanya syukuran dong. Waspada ini yang mahal. Dan ternyata kita menemukan anak-anak kita yang ada di negeri-negeri seperti itu ternyata waspada ada. Bapaknya waspada. Kadang-kadang kita tuh teledor, syukur dok. Gak pernah tahu ini bahaya atau tidak. Dan memang pendidikan umum, murni umum lebih bagus daripada pendidikan agama yang sesat. Terlepas dari kisah itu. Yang penting orang tua itu waspada. Jangan sampai hanya dapat beasiswa anak kita sesat. Sekolah di Amerika misalnya, kalau ngambil pendidikan umum boleh, tapi ngambil pendidikan agama aneh. Mengambil ilmu orang Amerika untuk kita adopsi untuk bisa merubah negeri kita. Tapi dengan catatan selamat akidah anak kita, selamat akhlak anak kita. Jangan hanya syukuran. Kalau belajar agama kok negeri kafir ini pasti keblinger. Belajar agama bukan jangan negeri kafir, bukan. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Sebab ilmu nur, ilmu ada sanad. Termasuk di negeri kita ini termasuk nanti. Kalau Anda ingin menyekolahkan anak Anda urusan agama harus tahu gurunya. Sanad ilmu gurunya. Karena ilmu adalah nur, cahaya. Cahaya tidak diberikan oleh Allah kecuali melalui orang-orang yang benar akidahnya. Kadang kita tidak peduli urusan akidah. Hanya sekolah favorit lalu kita masukkan akidah benar, akidah apa. Dan akidah yang kita yakini, akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Yang biasa akrab dengan sifat wujud kita mbakok. Allah wujud kita mbakok dan seterusnya. Akidah kita benar. Artinya sadarnya orang tua ini penting, wahai para bapak ibu. Makanya anak kita ada di mana? Misalnya ada di Bandung, lingkungannya kayak apa? Jangan sampai lingkungannya lingkungan anak yang biasa mabuk, apalagi berzina. Na'udzubillah. Waspada ini penting. Berguru dengan siapa? Sampai hari ini, Bu, kita ternyuh dengan sebagian anak-anak. Dia ngambil fakultas umum yang bergabung dengan kita. Apakah di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Kadang-kadang sampai datang dari jauh. Yang Surabaya datang ke Tulungagung hanya pengen ketemu. Fakultas mereka adalah bukan fakultas agama, fakultas umum. Anak-anak muda yang Masya Allah khusyuk dalam sholatnya. Membiasakan dengan air wudhu yang tidak pernah lepas dengan wudhu. Sehingga terlihat kalau sedang ke kamar mandi kelihatan basah air wudhu. Wajah dengan air wudhu. Bahkan ada di antara mereka itu yang Masya Allah istiqomah. Ya. Di tasnya ada mushaf. Kapan ada waktu kosong dibuka Al-Quran. Sesaat dibaca catatan kecil belajar dengan kita. Baik mengambil fakultas umum, ada yang ngambil teknik, ada kedokteran dan sebagainya. Kalau Anda ingin punya anak ngambil pendidikan umum, ya jadikan anakmu seperti itu. Jangan hanya asal lepas kontrol anak-anak. Alangkah bahagianya Anda punya seorang anak yang diajar calon seorang dokter yang soleh, tidak pernah lepas sholat di masjid. Setiap malam bangun malam, lihat wajahnya basah dengan air wudhu. Setiap ada waktu kosong baca mushaf, sesaat pelajarannya indah. Matanya terjaga, lihat pergaulannya terjaga. Itulah anakmu. Permasalahan adalah teledor. Permasalahan adalah ngentengin. Permasalahan adalah kasihan yang tidak pada tempatnya. Most problem ini. Ayo jadikan anakmu menjadi anak-anak ahli surga. Wajib mereka kenal perkumpulan kemuliaan. Wajib mereka kenal-kenal kebaikan. Kenal Allah. Termasuk diantaranya, ayo di masa di kampung kita masih SD SMP, masukkan ke madrasah diniyah. Guru-guru mulia. Dan tanamkan kecintaan kepada guru. Hormat kepada guru. Kekaguman kepada seorang guru karena itu muqaddimah ilmu. Al-madad fil masyhad. Ilmu yang didapat anak kita itu tergantung bagaimana cara pandang anak kita kepada gurunya. Kita masih ingat orang tua kita dulu itu kalau mengajari kita menghormati guru itu luar biasa. Habis hari raya sholat, hari raya itu langsung darah ke rumahnya kiai ini semuanya. Mau apa-apa datang ke kiai minta doa. Dikit-dikit kiai. Bahkan kalau kiai datang ke rumah kita itu suruh mangap, suruh nyuap mulut kita. Suruh minum, minta air, minta ini. Bahkan diajari hormat sampai berkah bekas sisa makannya dan sebagainya. Mana ada itu semuanya. Zaman sekarang. Itu bekas makanan sang kiai ambil sini ayo. Sebetulnya maknanya bukan urusan bekas makanan, makna kekaguman kepada seorang ulama. Hilang semuanya ini. Bahkan ada yang suruh buka mulutmu depan sang kiai, dia disuap, fuh. Didoain, padahal hanya maknanya untuk menanamkan makna kecintaan dan kagum kepada seorang ulama. Oh sekarang jangankan seperti itu, salaman aja karena tidak diajari oleh ibunya sama bapaknya. Tidak diajari salaman yang benar. Tidak diajari salaman yang baik dengan ulama. Tidak ditanamkan cinta. Kiai datang ke rumahnya saja sembunyi di kamar dia. Terus berlanjut dengan internetnya. Dia. Giliran. Selain kiai misalnya. Artis dan sebagainya. Artis yang soleh ada kok memang. Artis yang soleh juga ada. Tapi kalau sudah urusan gebyar dunia, keluar semuanya. Bahkan terharu juga suatu ketika ada seorang kiai besar. Kiai sepuh. Kebetulan kami ada di kalangan di tengah mereka. Kami ada, kami datang duluan. Tuan rumahnya adalah seorang kiai juga. Semoga Allah mengampuni. Di saat ada kiai sepuh datang sudah biasa saja. Anak-anaknya tidak disuruh keluar. Padahal kiai sepuh. Saya pun menanti-nanti bisa salaman dengan beliau. Saya biasa. Karena tuan rumahnya juga orang masyhur, kedatangan kiai sepuh itu sudah biasa, tidak kelihatan anaknya datang di rumah. Tidak tahunya, setengah jam kemudian atau berapa jam, kedatang seorang artis. Di samping jamaah semua berdiri, tak kiainya dipunggungin, dikasih punggung, kiainya ditinggal di luar. Anak-anaknya kiai keluar semuanya. Anak kiai tuan rumahnya, foto semuanya kiai. Sama kiai sepuhnya enggak sama ini. Ini kan termasuk cara pendidikan yang salah. Ini satu contoh. Enggak usah dicari kiainya di mana. Maksudnya apa? Di kelas ulama pun sudah mulai merosot menanamkan keyakinan kepada ulama. Apalagi kalangan orang awam. Ulama urusannya dengan Allah. Mereka tidak ingin dihargai oleh anak-anak kita, tidak. Para kiai-kiai mulia, guru-guru mulia tidak perlu penghargaan dari anak-anak kita. Akan tapi kita perlu menghargai mereka karena apa? Agar anak kita tertanam kecintaan kepada mereka, mukaddimah pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Ayo sadar, wahai para orang tua, sadar urusan anak-anak kita, takutlah kepada Allah. Al-akhillah yawma idhim ba'duhum li ba'din adu. Yang katanya di dunia ini adalah hidup saling mencintai, tapi kalau tidak karena Allah, maka akan menjadi musuh nanti di akhirat. Anak pun lupa kepada ibunya yang pernah menyusuinya. Mestinya kalau ingat waktu menyusuinya akan rasa kasihan kepada ibunya. Akan tapi karena waktu itu ibunya hanya menyusui masa kecilnya, di saat dewasa tidak pernah dididik dengan benar, maka sang anak ternyata yang menuntut kepada malaikat, wahai malaikat tolong ceburkan ibuku yang pernah menyusuiku ke neraka jahanam. Ibunya masuk neraka jahanam. Yang nyuruh anaknya, karena apa? Anaknya tidak pernah dididik kenal Allah, karena anaknya masuk neraka dulu. Sekarang ada di mana anakmu? Mungkin ada di antara yang hadir yang terlanjur salah mendidik anak, terlanjur bejat mendidik anak, ketahuilah Allah Maha Pengampun, menyesallah. Tinggal cucu-cucumu saja kau benahi. Tapi utamakan urusan Allah, urusan akhirat. Kalau harus jadi insinyur-insinyur yang ahli sujud, jangan sekali-kali Anda perkenankan terlintas restu untuk menjadi seorang yang berhasil di dunia tapi tidak berhasil di akhirat. Tidak, urusan akhirat. Nomor satu urusan akhirat. Ngaji, kenal Allah, kenal agama. Di zaman yang seperti ini kami juga kadang terhibur di saat program Al-Bahjah. Al-Bahjah ini kan membuat pondok pesantren salaf. Pondok pesantren salaf itu pondok pesantren yang hanya dikhususkan anaknya untuk belajar agama saja. Pendidikan umum hanya ala kadarnya saja untuk bisa mengimbangi saja hidup bermasyarakat. Kita buka di Cirebon sana dan termasuk di cabang-cabangnya. Dan dites. Kami terharu, yang datang Masya Allah. Yang datang banyak. Kalau biasanya dulu katanya pondok-pondok begitu tuh yang datang orang fakir kan ya. Yang melarat, yang ini. Ternyata tidak, dari orang-orang yang mereka juga punya rezeki banyak, ternyata sudah rindu untuk membawa anaknya. Saya bersyukur ya Allah. Terhibur dengan yang semacam ini. Sampai tidak bisa kita terima semuanya. Itu yang bikin kami terenyuh, gak bisa nerima semuanya. Karena apa? Urusan tempat tinggalnya. Paling kita setahun hanya bisa nerima 300 atau 400 siswa. Dan mereka berebut. Mereka berebut yang daftar di tes. Kalau anaknya ulama, anaknya para tokoh, ya wajar sih. Karena urusan agama. Tapi yang mengharukan adalah di antara mereka adalah anaknya seorang pengusaha-pengusaha. Yang sukses bapak ibunya. Biasanya kalau sudah pengusaha sukses kan langsungnya anaknya masuk fakultas ekonomi. Sekarang gitu enggak? Dan masuk fakultas ekonomi bukan aib dan celah. Silakan Anda seorang pengusaha menginginkan anak untuk melanjutkan usaha Anda. Anda masukkan anak Anda masuk fakultas ekonomi bukan terlarang. Tapi harus kenal agama terlebih dahulu. Kenal Allah terlebih dahulu. Tapi dahsyatnya adalah ini orang langsung dimasukkan ke pendidikan agama. Bahkan di antara mereka ada yang mereka bapaknya adalah seorang yang memang berkecimpung dalam dunia keduniaan. Menginginkan, Buya, saya pengen anak saya nanti jadi dokter. Tapi yang hafal Al-Quran. Oh ya bagus. Makanya saya masukkan di sini, saya target. Silahkan masukkan nanti. Setelah hafal Quran, agamanya kuat, akhlak yang benar, maka boleh jadi dokter. Berebut yang demikian ini. Baru ini sekolah pendidikan agama murni. Setelah itu apa? Permintaan dari kaum muslimin untuk kita membuat sekolah. Tapi penekanannya adalah sisi agama. Baik, kita buat. Bahkan buatnya mendadak. Karena kalau kita punya keinginan kadang-kadang sudah begitu, jangan ditunda kebaikan. Saya yang ngomong di forum begini, buka. Tahun ini harus buka SD. Tahun berikutnya buka SMP dan seterusnya. Kita buka. SMP kita buka. SD kita buka. Sekarang kita buka SMA. Ini selain daripada program tadi itu. Subhanallah. Untuk SMP saja ini baru tahun kedua. Sudah pendaftaran selesai sekarang. Pendaftaran sudah tes pengetesan sudah selesai. Padahal belum ujian anaknya. Belum ujian sudah kita buka. Kita buka jauh-jauh. Kenapa? Yang tidak lulus di tempat kita biar bisa sekolah di tempat lain. Jadi jauh-jauh ini sudah sebulan setengah yang lalu sudah penerimaan siswa baru. sekolahnya baru, anaknya belum ujian. Dan itu pun ternyata apa? Yang daftar berlipat daripada yang kita terima. Kita hanya bisa terima 4 kelas, yang daftar tak tahu berapa. Artinya apa? Dengan pendidikan yang di situ ada pendidikan agamanya, ternyata masih banyak yang berminat. Itu menghibur hati kami. Menghibur hati kami, alhamdulillah. Cuman permasalahannya lagi adalah kita belum bisa nerima semuanya. Akhirnya di Al-Bahjah 2 juga kita buka. Kalau begitu kita buka Al-Bahjah 2. Sudah penerimaan. Kemarin juga penerimaan terakhir agak. Setelah kita, setelah Al-Bahjah 1, Al-Bahjah 2. Kemarin pengetesan. Antara yang daftar juga ternyata lebih banyak daripada kita bisa terima. Kita hanya bisa terima 4 kelas juga di situ. Ternyata masih banyak yang daftar. Subhanallah, alhamdulillah. Hamba Allah yang dipilih masih banyak. Orang-orang yang masih sadar masih banyak. Pengen menyekolahkan anaknya pendidikan umum, tapi yang kenal agama, yang ada pendidikan agama, itulah orang sadar. Pertanyaannya adalah, siapakah Anda saat ini? Siapakah Anda saat ini? Apakah Anda tergolong orang yang sadar seperti itu? Dan alhamdulillah kalau Anda seperti itu. Kalau Anda tergolong bukan orang yang sadar, ayo cepat sadar sebelum Anda dikagetkan dengan anak-anak yang bejat, anak-anak yang tidak kenal Allah. Perlu kita mengingatkan yang demikian ini. Itu kita membuat pendidikan umum. Jadi pendidikan umum itu mereka bisa diarahkan, kalau bahasa kami adalah pengarah kepada profesional. Artinya apa? Kalau profesional ini dipahami orang-orang zaman sekarang, Anda jadi dokter, insinyur. Bukan, maksudnya apa? Memang tidak kita tekankan urusan untuk menjadi ulama, tidak. Jadi dari pendidikan SD, SMP, SD berusaha diupayakan 10 juz, SMP 10 juz, SMA-nya hanya 5 juz. Paling tidak punya 10 juz lah nanti. Mereka memang kita rencanakan kalau mereka ingin menjadi insinyur, pakar ekonomi atau dokter, mereka sudah kita beri bekal pendidikan umum. Tapi kalau mereka pengen membelokkan, pengen belok menuju agama, mereka juga sudah punya dasar untuk menjadi ulama. Artinya apa? Makanya ada orang punya, kok ada kelas profesional itu maksudnya gimana sih punya? Perbandingan adalah kelas santri tulen. Maksudnya ini bisa jadi orang yang ngurus ijazah sampai selesai, kalau ini adalah pondok untuk jadi ulama. Bukan profesional mengarah kepada ilmu kedokteran khusus, enggak. Jadi umum, pendidikan umum yang para orang tua kalau menginginkan anaknya jadi insinyur, jadi apa? Ada di sini, SD, SMP, SMA. Di situ ada pendidikan, Ibu. Harus terima, tidak boleh megang HP. HP merusak. Kemarin kita, pengajian kita, di radioku bicara tentang bahayanya alat-alat teknologi ini. Dan latahnya, para orang tua memberikan alat-alat ini kepada anaknya tanpa kontrol. Sehingga anaknya bejat dengan itu semuanya. Tidak ada televisi di pondok. Tidak boleh megang HP. Waktunya lebih banyak untuk apa? Untuk belajar dan berzikir, memohon kepada Allah. Jam 3:30 sudah pada bangun dan melakukan sholat malam, mengulang hafalannya, semuanya. Ini kebiasaan-kebiasaan indah di dalam pondok pesantren. Dan kami bercita-cita untuk bisa membuat di Tangerang juga, amin. Biarpun di Tangerang sudah ada pondoknya para masyayikh, para guru-guru mulia, para habaib, ada. Tapi kita juga punya program. Maka semoga ada hamba-hamba Allah yang bisa membantu itu semuanya, amin. Kita buka juga di Pontianak, kita buka di Jawa Timur. Baik. Kembali kepada pendidikan. Ayo kita sadar akan pendidikan anak-anak kita. Dan setelah sadar pendidikan anak kita, harus kenal agama. Gimana caranya? Minta petunjuk pada guru-guru ya. Setelah itu harus sekolah tersebut akidahnya benar. Jangan sampai pendidikan agama tapi akidahnya sesat dan menyesatkan. Tarik anak kita dari tempat tersebut. Musibah besar itu. Kalau anak kita belajar di tempat yang agamanya, akidahnya sesat, menyesatkan, tarik. Biarpun Anda sudah bayar, keselamatan akidah anakmu penting. Ada sebagian orang tua hanya, ada sebagian orang tua ngentengkan. Buya yang penting kan saya bilang ngambil Al-Qur'annya saja. Biar pintar baca Al-Qur'an, setelah itu saya tarik lagi. Hei, ilmu tidak bisa diambil dari orang yang akidahnya sesat. Cahaya, ilmu itu cahaya. Maka keluarkan dari tempat tersebut, ambil guru yang lain. Makanya kalau sekolahnya putra putri Anda itu kok melarang, apalagi mudah membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, cabut dari tempat tersebut. Karena itu bibit racun akan ditanamkan di anak-anak Anda. Dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka. Masya Allah. Termasuk diantaranya ciri-cirinya adalah masalah akidah keimanan. Jika sekolah agama tersebut mengajarkan keyakinan bahasanya Allah di atas langit, ada pertanyaan, Allah di mana? Allah di atas langit. Ini pas bab Isra Mi'raj ini. Kalau sekolah tersebut mengajarkan Allah berada di atas langit, maka cabut anak Anda dari sekolah tersebut. Karena sekolah itu punya akidah yang sesat dan menyesatkan. Tidak perlu ragu lagi, bahkan tidak usah tunggu besok hari. Gurunya dikeluarkan atau anak kita yang keluar. Kadang orang tua ini gak tegas. Bagi saya, anak saya mahal, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jangan dirusak anakku. Biarpun sekolah katanya sekolah favorit mahal, tapi kalau akidahnya sesat, menyesatkan. Termasuk diantaranya mudah membid'ahkan. Mengatakan bid'ah sesat tanpa duduk manis untuk mendatangkan hujah. Seperti maulid, maulidan, bid'ah masuk neraka. Tawassul, syirik. Wah, ini awas bahaya kalau ketemu orang begitu. Itu adalah kelompok akidah yang menyesatkan. Jangan, haram Anda menyekolahkan anak di situ. Anda membantunya pun haram. Karena apa sumbangan yang Anda berikan akan digunakan untuk mengangkat siar kebatilan mereka. Sebagian orang latah, orang tua, orang kaya. Kalau Anda latah, awas. Ibadah Anda tidak akan dapat pahala. Dengar seruan infak, langsung Anda memberikan infak. Infak ini akidahnya benar atau enggak? Kalau akidahnya tidak benar, maka infakmu akan digunakan untuk mengangkat siar kebatilan. Engkau yang membantu mereka. Kayaknya dapat pahala tapi dapat neraka. Saya tegas dalam urusan ini. Kenapa? Keselamatan anak. Banyak orang tua ngentengin. Yang penting kan anak saya sudah kuat. Kuat bagaimana anakmu baru anak? Kok kuat? Ustaz saja bisa terpengaruh, apalagi anak. Ini kesombongan para orang tua. Awas, hati-hati. Anakmu adalah mahal. Jangan menyukalahkan anak kecuali di tempat yang akidahnya benar. Akidah yang akidah indah. Akidah lembut. Bukan akidah ngajak gulet. Bukan akidah yang seru. Bukan akidah yang cemberut. Bukan akidah yang mencaci maki. Bukan akidah yang kalau sholat lirik-lirik. Seorang lirik, lirik kaki, lirik. Lirik, oh, macam-macam. Lirik ini, beda orangnya. Subhanallah, orang Allah. Hatinya gelap. Islam itu indah dengan akidah yang benar. Akidah al-sunnati wal-jamati al-asyariyah. Mungkin ini saja, wahai para ibu. Ada sedikit keras hari ini. Karena apa? Saya cinta kepada anak-anak Anda. Dan saya prasangka baik kayaknya. Saya lebih cinta kepada anak-anak Anda daripada Anda. Dengar kalimat saya. Saya lebih mencintai anak-anak bapak ibu daripada bapak ibu sendiri sepertinya. Saya tidak ingin anak-anak bapak ibu masuk neraka. Saya tidak ingin anak bapak ibu terus sesat dalam akidah. Saya tidak ingin anak bapak ibu kebawa kepada akhlak yang tidak benar. Saya cemburu. Alangkah banyaknya orang tua yang tidak pernah cemburu dengan anaknya. Baik, semoga Allah menjaga anak kita semuanya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius mendidik anak, Allah akan kasih jalan. Kasih jalan serius. Baik, insyaallah ini saja. Jika ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Wallah alam bissawab. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibuka sesi pertanyaan. Mungkin dari para bapak ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 bulan sudah kami menanti kehadiran dengan penuh kerinduan. Akhirnya Al-Mukarram Abu Yahya, guru kita yang sama-sama kita hormati, hadir di Masjid Al-Azham ini. Buya, kami rindu akan nasihat, tausiah-tausiah, mutiara-mutiara ilmu dari Buya, yang semoga dengan hadirnya Buya pada malam hari ini dapat mencerahkan hati kami yang gersang, yang haus akan siraman rohani dari Buya, yang dapat memberikan pencerahan kepada kami warga kota Tangerang pada umumnya, dan jamaah Majelis Taklim Al-Bahja pada khususnya. Buya, saya ingin menanyakan, dulu waktu saya sebelum masuk Islam, Al-Mukarram Kiai Haji Dimyati Pandeglang memberikan saya sebuah doa yang berbunyi, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Saya baca doa itu Buya sebanyak-banyaknya karena perintah dari beliau. Alhamdulillah, 2 minggu kemudian saya masuk Islam dan saya membaca 2 kalimat syahadat, syahadat ain di sana, khitan di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan, Buya, bagaimana caranya agar saya bisa mensyukuri nikmat hidayah, nikmat terbesar dalam hidup ini, nikmat iman dan Islam yang telah diberikan Allah kepada saya, dan saya bisa selalu ada dalam di jalan kang cicek bener, ihdinash shiratal mustaqim, jalan yang lurus yang diridhoi Allah. Karena kadang-kadang saya belok ke kiri ke kanan belum lurus benar Buya. Saya mohon penjelasan dari Buya. Yang kedua, cukup satu aja bagi-bagi. Banyak. Karena waktunya sudah malam. Oh iya. Satu aja banyak. Saya mohon penjelasan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Satu lagi. Cukup. Cukup. Saya baik sekali. Kita putra satu. Bapak-bapak satu lagi. Ibu-ibu habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Buya dan Habib yang saya hormati dan saya cintai, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya, 1 minggu yang lalu berkaitan dengan anak, istri saya melahirkan ya. Terus tidak sampai 2 hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anak saya meninggal. Dan saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pandangan Islam tentang anak yang meninggal tersebut dan kiat-kiat apa untuk saya sebagai orang tua agar anak tersebut biar benar-benar menjadi syafaat nanti di akhirat. Begitu saja. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah beliau bertanya bagaimana mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Tidak beda antara nikmat hidayah dengan nikmat yang lainnya. Cara mensyukuri nikmat itu adalah kita menjaganya. Jadi kita bicara tentang anak, mensyukuri anak bagaimana? Ya kita jaga anak kita. Bagaimana kita menjaga anak kita? Jangan sampai ada yang merusak anak kita. Secara akidah, secara akal, secara jasad, secara batin kita jaga. Harta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dengan yang baik. Keluarga kita jaga. Menjaga itu bagaimana? Bukan kita simpan di peti saja, tidak. Bagaimana agar harta kita ini betul-betul terjaga, tidak bakal rusak sampai kapanpun? Waduh, gimana caranya? Saya punya pisang. Pisang itu kalau 3 minggu sudah rusak ya. Bagaimana agar pisang saya tidak rusak sepanjang masa? Ya sebagian saya sedekahkan, makanya jadi sedekah tidak akan rusak sepanjang masa. Duit pun akan bisa berubah, turunnya mata uang dan sebagainya. Dulu ada duit sen, duit dulu tidak berlaku hari ini. Harta saya banyak, bagaimana akan saya jaga harta saya? Bagaimana saya mensyukuri harta saya? Saya gunakan agar abadi. Saya jaga agar sampai akhirat nanti ada. Sedekahkan dan diinfakkan. Anak saya didik dengan benar agar terjaga. Lah hidayah tentang keimanan bagaimana? Ya kita jaga dari hal yang bakal merusaknya. Berkumpul dengan orang-orang yang imannya kuat. Berkumpul dengan orang-orang yang bakal menguatkan keimanan kita. Belajar yang bakal menguatkan keimanan kita. Menjauhi dari pemikiran-pemikiran yang sebab akan terjerumusnya kita. Itu menjaga. Termasuk berdoa tadi, iya berdoa. Jadi cara menjaga ada 2, yang pertama adalah berdoa memohon kepada Allah. Dan Nabi sendiri selalu mengajari kita berdoa. Padahal Nabi tidak akan kepleset, Nabi tidak akan sesat, Nabi tidak akan terjerumus. Tapi Nabi dan hati Nabi tidak akan terkotori. Tapi Nabi mengajari doa istimewa, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Kuatkan imanku ya Allah pada agamamu. Lalu Nabi berdoa. Padahal Nabi tidak akan kepleset. Itu doa untuk diajarkan kepada kita. Doa yang banyak. Tabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala dinik. Tetapkan iman kami ya Allah, hati kami dalam agamamu. Itu berdoa. Yang kedua menjaga, jangan macam-macam. Termasuk ya akidah itu. Jangan sok belajar ilmu akidah yang lain. Oh, saya mah kuat. Belajar akidah lain ke bawah. Jangan main-main urusan akidah. Jadi cara menjaga akidah adalah banyak memohon kepada Allah. Yang kedua adalah berguru, belajar atau duduk dengan orang yang kuat imannya. Duduk dengan orang yang benar akhlaknya. Duduk di tempat yang di situ ada mengajarkan ilmu yang menguatkan keimanan. Kalau hanya mengatakan bersyahadat saja, alhamdulillah saya masuk Islam, saya bisa menjadi orang Islam, setelah udah ngaji, bisa berubah pada suatu ketika. Sholat enggak, ini enggak. Sudah enggak ada bedanya dengan orang kafir. Hanya dia mengucapkan kalimat syahadat saja. Artinya dia belum punya kekuatan keimanan. Dan sewaktu-waktu bisa saja berubah. Tapi kalau setiap saat ditambah ilmu, semakin yakin, susah untuk berubah. Adapun yang kedua, Masya Allah. Itu nikmat besar bagi Allah untuk Anda. Yang tidak bisa diminta oleh siapapun. Kalau ada yang berkata, ya Allah matikan anakku di masa kecil, kalau belum tentu dikasih oleh Allah. Tapi yang jelas, yang tidak bisa dibantah adalah, anak Anda ada di surga, tidak bisa dipungkiri. Kita belum ada jaminan. Tapi setiap anak yang meninggal dalam keadaan belum balig, tidak punya dosa, bersih, dan tempatnya adalah di surga. Di surga, biarpun anaknya orang kafir, apalagi anaknya seorang yang beriman. Cuman bedanya kalau anaknya orang kafir tidak berguna untuk bapaknya. Tapi kalau anaknya seorang beriman berguna untuk bapaknya. Dialah yang akan menyambut dan akan melayani. Sampai dikatakan kabar gembira, siapapun yang diberi oleh Allah anak kecil meninggal, itu tanda bapak ibunya akan menjadi ahli surga. Dengan catatan dia sabar menyerahkan itu semuanya kepada Allah. Tidak marah kepada Allah. Tidak punya dosa. Bahkan anak Anda saat ini lebih enak, lebih indah daripada dipelukan istri Anda saat itu. Lebih indah daripada dipelukan Anda yang katanya Anda menyayanginya saat ini disayang oleh Allah. Jauh lebih indah daripada keindahan di dunia di alam barzah itu. Oh. Kenikmatan yang luar biasa. Tidak punya dosa. Dan dia adalah ahli surga. Lalu bagaimana hubungannya dengan orang tua? Jika orang tua akidahnya sama, akidahnya ahli iman, akidah yang diridhoi oleh Allah, maka anak akan berguna untuk orang tuanya, dan itulah yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Dengan catatan orang tuanya akidahnya benar. Kalau dia orang tuanya, insya Allah akidahnya dijaga oleh Allah. Kalau orang tuanya kafir yang kita sebutkan tadi, tidak akan berguna sang anak bagi orang tua. Kemudian yang selanjutnya. Allah tidak mengambil sesuatu. Allah tidak butuh kepada anak Anda. Dan Allah tidak butuh dengan kesehatan Anda. Allah tidak butuh dengan harta Anda. Akan tapi yakini bahwa di saat Allah mengambil sesuatu dari Anda, itu karena apa? Karena Allah telah menyiapkan yang lebih gede lagi. Itu harus diyakini. Kalau Allah mengambil anak Anda, karena Allah sudah menyiapkan anak yang lebih dahsyat lagi. Akan lahir dari perut istri Anda orang yang hebat. Allah tidak butuh dengan anak Anda. Tidak butuh. Lalu kenapa Allah mengambil? Karena Allah akan mengganti yang lebih besar lagi. Lebih dahsyat lagi. Harta yang hilang dan sebagainya. Serahkan kepada Allah. Allah akan ganti lebih hebat. Apalagi urusan anak. Maka khusnudzonlah kepada Allah. Karena Allah telah menyiapkan anak-anak hebat. Tapi syaratnya harus ikhlas. Serahkan kepada Allah. Ini semua adalah milik Allah, diambil oleh Allah. Memang ngomongnya gampang, yang sudah kena musibah berat lagi. Tapi begitulah hakikat yang harus kita sampaikan. Kuat atau tidak kuat. Kalau masalah Anda menangis dan menyesal, penyesalan itu mananya bukan penyesalan ngutuk Allah, marah kepada Allah. Tidak, wajar, terenyuh. Nabi pernah menangis, Sayyidina Ibrahim putra beliau meninggal. Sayyidina Ibrahim meninggal, belum balig, masih kecil, meninggal. Umur berapa, 2 atau 3 tahun. Bagaimana di saat bisa senyum, mulai ketawa dan sebagainya. Meninggal. Nabi menangis, menitikkan air mata. Al-ainu tatma. Mata boleh menangis. Akan tapi kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah. Menangis. Jangan dilarang istri Anda menangis. Waktu yang nangis ingat anak. Ya? Ada satu ketika ada seorang ibu. Anaknya meninggal dunia. Dan memang bikin ternyuh. Sebelum meninggal itu dalam 4 bulan itu luar biasa. Bangun ibunya sholat. masih umur 7 tahun. Anak itu bandel dulu, waktu di SD itu sudah dikucilkan, di TK. TK dikucilkan sama DTK dan sebagainya. Masuk SD juga demikian. Kalau sudah enggak mau lihat, kalau sudah turun dari angkot, kalau berdiri enggak mau jalan. Bandel. Oke, kalau enggak mau, enggak mau sudah. Kalau sudah enggak mau jangan. Biarpun, ya apa? Diguyur di ini, enggak mau. Keras kepala. Dia heran 4 bulan, kok berubah? Baik, dan sebagainya. Katanya 4 bulan meninggal. Berarti tambah terenyuh orang ini kan. Tambah terenyuh menangis. Lah suaminya itu agak keras sedikit. Setiap istrinya menangis dimarahi. Biar kemenangis di pangkuanmu sampai tuntas. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oh, ada sebagian orang nangis itu air matanya jangan jatuh nanti bikin dari mana air mata. Pura-pura nangis itu yang haram. Kalau menangis wajar, nangisnya duka. Karena anaknya, anak yang disayang ini apa yang kan? Ini keyakinan di masyarakat kalau air mata akan membakar apa mayat dari mana itu ilmu dari mana itu. Memang kita tidak boleh niahah jerit yang dibuat-buat. Tapi dibuat-buat buat haram, robek-robek baju, nempeleng muka haram. Tapi menangis biarkan menangis, tuntaskan nangis. Asalkan bukan dibuat-buat, sebab nangis bisa dibuat-buat. Sentilan tangisnya sedikit cuman karena eksten tambah ada. Tapi wajar menangislah wajar. Dan menangis Sayyidina Muhammad menangis. Baik, untuk ibu-ibu. Iya, dipersilakan kepada ibu-ibu yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Buya, saya mau nanya tapi di luar tema. Yang pertama, bagaimana baiknya sholat seorang wanita yang sedang jadi pengantin dengan mempertimbangkan make up yang susah dihapus? Bagaimana cara berwudunya juga? Baik, kami menyeru di Tangerang ini ada satu tim yang melayani resepsi pernikahan sekaligus rias pengantinnya. Dikemas secara syar'i yang dikemas oleh tim khusus. Sehingga mulai dari acara riasnya sampai resepsinya pun ada dengan syar'i dan islami. Termasuk nanti pembekalan masalah sholat pun tetap ada. Ini penting. Jadi kita punya cita-cita besar. Termasuk di antaranya yang ngurusi yang demikian itu. Termasuk di antaranya seperti Tangerang ini, pengen Al-Bahja itu punya kolam renang yang khusus untuk wanita agar terhormat. Khusus wanita. Dijaga oleh wanita. Biar tidak ada wanita yang auratnya dilihat oleh kaum pria. Kalau ada yang punya kolam renang, hibahkan kepada Al-Bahja akan dirawat timnya. Apakah dilihat oleh tim? Lihat. Ini adalah termasuk ibadah besar. Karena hari ini, petunjuk dokter pun kadang-kadang harus renang kesehatan. Karena dia punya penyakit, harus renang. Kalau tidak di kolam renang umum di mana? Kolam ikan. Harus kolam renang umum. Akhirnya apa? Buka aurat. Suaminya pun menemani di situ ada perempuan yang lain. Banyak dosa urusan aurat ini. Ini harus kita pikirkan yang demikian ini. Makanya kalau dakwah itu jangan ngurus membuat pondok pesantren tok. Dakwah itu tidak seperti ngurus di pondok pesantren saja. Bukan. Akan tapi apa masyarakat? Dan kita perlu orang-orang insaf. Sebelum saya membahas masalah ini, karena ada hubungannya dengan aurat juga nanti. Kita ada pesantren di Pontianak. Sebagai contoh saja. Di Pontianak kita buat pesantren. Pertama kita datang ke sana, kita nginep 2 malam. Biarpun nginep ingin. Kita 2 malam. Pagi, kita berada di situ 2 hari. Pagi itu kami jalan-jalan ke tetangga. Untuk ya sialah silaturahmi kepada tetangga. Biarpun tidak masuk rumahnya, mereka keluar ngobrol. Subhanallah, orang kampung baik-baik semuanya. Ngerti saya senang degan kiri, ini degan. Akhirnya saya kenyang dengan degan. Mana degan. Orang degan paling satu saat, macam satu. Orang baik semuanya, lembut-lembut. Akhirnya waktu kami ngobrol di rumah yang keberapa begitu, istrinya nyapa sebentar. Oh, Buya, ya. Balik lagi masuk ke dalam, bawa timba yang besar itu, bak. Di dalamnya ada baju kotor. Tentunya di samping kita. Tentunya tidak lama kemudian suara biur jebur, mandi. Karena sungai. Karena pondok kita pas depannya sungai. Dan sepanjang sungai ada rumah. Akhirnya setelah itu saya baru sadar bahasanya, oh ini rupanya ada papan-papan yang menjorok maju ke sungai. Itu adalah untuk mandi. dan nyuci baju di situ. Akhirnya kita, subhanallah, ini orang membuka aurat. Tidak mungkin pondok ini dilanjutkan kalau kita belum membenahi yang demikian. Akhirnya ada donatur yang biasa, yang membangun itu, saya panggil. Pondok dihentikan. Malam ini saya ingin kumpul dengan orang kampung. Dikumpulkan orang kampung. Untuk apa, Bu? Ya, pondok dihentikan. Kita perlu, yang lebih wajib bukan bangun pondok. Lebih wajib adalah membangunkan kamar mandi untuk mereka. Setiap rumah ada satu. Kenapa? Karena membuka aurat adalah dosa. Haram. Bagaimana kita akan membangun orang, membangun pondok, sementara yang jelas-jelas maksiat tidak pernah kita hentikan. Karena orang insaf enak, astagfirullahaladzim, iya Bu Yaya, kita tidak kepikiran. Terus gimana? Hentikan semuanya. Buat semuanya, dan perlunya hanya papan yang sudah ada itu, papan yang dibangun menjorok ke sungai itu, tinggal dikasih seng aja, seng tinggi, sehingga kalau orang mandi di situ tidak akan kelihatan dari sana-sini. Dan jatah, seminggu beres, akhirnya. Oleh tim kita ada di sana. Seminggu beres. Memang ada, malam itu kami kumpulkan, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf, saya menginginkan bahasanya, nanti akan dibuatkan ini. Ada tersinggung, enggak tersinggung, senang semuanya. Ada beberapa orang yang tidak mau, bukan karena apa, tidak mau karena mereka kaya, ingin membangun sendiri, membuat sendiri. Selebihnya kita yang membuat, tim kita ini. Artinya apa? Harus kita pikirkan yang demikian itu. Makanya kalau ada yang punya kolam renang hari ini, jangan sampai Anda cari dosa dengan kolam renang Anda. Setiap hari orang laki cebur. Anda umroh, dosa numpang, blek, blek, blek. Padahal Anda lagi umroh. Bangun malam, ada orang renang, laki perempuan. Blek, dosamu. Numpuk terus dosamu. Ayo kita buat tim untuk kolam renang. Pernikahan pun demikian, Masya Allah. Mulai resepsinya yang kadang-kadang, Masya Allah. Katanya minta doa kepada para ulama, para habaib agar berkah nikahnya. Bagaimana bisa diberkahi wong hiburannya ada orang yang kulang apa joget yang pinggul perutnya kelihatan. Malaikatlah, malaikat enggak dekat itu semuanya. Mana ada doa keberkahan dengan itu semuanya? Enggak sadar. Ya enggak diterimalah doanya. Bagaimana? Doa dengan kemaksiatan. Permasalahannya ketahuilah bukan orang awam itu pengin melanggar Allah, tidak, karena begitu latah di masyarakat kayak begitu. Belum ada yang membuat bagaimana mengarahkannya. Bahkan kadang pengantin dandanannya Masya Allah kelihatan. Wong mandi kok di halaman rumah. Mandi di kamar mandi. Ada pengantin mandinya di depan rumah. Itu aneh. Kalau mandi jangan di depan rumah. Mandi itu di kamar mandi baru dandan bersih. Pakainya daun pandan, minyak wangi, harum begitu. Mandinya di depan rumah. Ini kan kacau. Tradisi yang salah. Mandi di kamar mandi yang bersih, dandanan, baru keluar dengan menutup aurat. Termasuk dandan pengantinnya pun menutup aurat jika harus dilihat oleh kaum pria. Maka dandan menutup, bajunya transparan. Ada atau tidak? Kelihatan semuanya. Pengantinnya tidak ngerti apa-apa. Sebab tukang riasnya memang punya bajunya seperti itu. Belum ada tim. Kalau mau dimarahin nanti istatnya yang dimasuk neraka ini. Kalau tidak membuat timnya begitu. Karena tukang rias gak pernah ngaji, ya gak? Yang pengantin menikah juga sekali. Mau nyewa tukang rias, ya adanya itu. Berarti yang salah ustadznya ini. Ayo. Gak pernah ngarahkan ustadznya. Jangan mudah ngarahin nyalain orang awam. Ini. Ayo ustadz, angkat tangan ustadz. Kita harus ada gugah yang semacam ini. Ustadznya yang tidak pernah ngarah. Makanya saya menyuarakan. Paling tidak kalau saya ditanya malaikat, saya sudah ngomong di Masjid Al-Adham. Ya Allah, ya wahai malaikat, saya sudah ngomong di Masjid Al-Adham. Cuma itu aja. Sambil usaha nanti. Ini berat, ini amanat di hadapan Allah. Kadang kita juga terenyuh suatu ketika kita undang pengantin, terlanjur kita datang, kita harus balik. Karena apa? Di situ buka aurat semuanya. Tidak, saya tidak akan datang. Apa kata orang? Ya, biarin apa kata orang. Jangan sampai Allah murka dengan saya. Selesai. Saya tidak akan datang. Jika itu ada sesuatu yang ada kemungkarannya. Kalau pengen didatangi, yang benar Islami. Ini sekaligus nasihat berkenaan dengan pengantin itu. Kemudian Anda kalau ingin nikahkan putra-putri Anda, nikah sekali. Kadang-kadang gara-gara istilah nikah sekali itu malah seenaknya. Nikah sekali, oh banyak aturannya. Oh senang sekali ya. Dengan nanti istighfar. Enak benar. Justru nikah sekali itu yang istimewa. syar'i dan sebagainya. Anda bertanya salat, saya bicara tentang masalah dan dandannya. Namanya uslubul hakim, diberi jawaban yang lebih lagi. Anda beli 100, saya kasih harganya 1000, gitu loh. Ini aneh. Saya tambah, karena apa? Tidak cukup dengan urusan salat saja, urusan dandanan harus yang benar. Jika harus dilihat oleh kaum laki-laki, harus tertutup auratnya semuanya. Tertutup auratnya. Telapak tangan boleh, wajah boleh terlihat. Khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajah harus tertutup. Tapi wajah telah sudahlah ikut madhab yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i. Enggak apa-apa wajah terlihat. Masalah dandan, hendaknya ya yang wajar dandanannya. Ya cantik dan ya. Untung-untung. Bisa dipisah kaum laki dan perempuan. Kalaupun tidak, yang penting pengantinnya itu menutup aurat secara rapi. Adapun masalah sholatnya, ini ada kemudahan bahwasanya, termasuk Imam Haddad dan sebagainya, mengatakan bahwasanya boleh menjamak sholat kalau jadi pengantin. Pengantinnya tok. Atau orang yang sangat sibuk di situ, ditambah deh. Pengantinnya tok saja. Pengantinnya saja yang dapat perkenan. Seandainya acara mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi zuhurnya ditunda saja. Tidak usah dipreteli. Niat jamak tak? Takhir saja. Jadi jam 4 sore nanti sholat zuhur sama asar. Atau kalau acaranya habis zuhur, jadi sholat zuhur sekalian sholat asar. Jadi nanti didandani jam, dibongkar jam 10 malam. 10 malam. Jadi mulai jam 1 sudah sholat zuhur sama asar. Terus maghribnya tidak sholat juga, ditunda sampai isya. Lumayan panjang. Ini ada kemurahan bagi yang jadi pengantin. Jadi pengantin ada kemudahan urusan masalah sholat. Endeng, masalah sholat gampang, gak susah. Tapi yang lain-lainnya tadi itu yang repot. Siap membuat tim rias pengantin. Yang jago rias daftar nanti. Yang punya jago rias daftar untuk dikemas secara islami. Hiburannya pun kita akan membuat juga hiburan. Nasyid-nasyid yang menarik. Yang kita kemas. Nasyid. Jangan sampai na'udzubillah ya. Goyang pinggul. Perutnya kelihatan. Ini ngusir malaikat itu. Ngusir keberkahan itu. Ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang lalu berlalu. Tapi yang akan datang jangan sampai dilakukan yang demikian itu. Untuk ibu satu lagi, biar adil. Ya, silakan. Bagi satu lagi, bagi ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ada permasalahan. Bagaimana hukumnya untuk wanita yang bekerja sementara ada anak yang harus diasuh? Karena ketika anaknya cukup banyak, kemudian dia harus bekerja juga, kebetulan juga ada lowongan, dia menjadi PNS sebagai guru, tetapi dia juga belum menemukan untuk yang mengasuh anak. Mungkin butuh jawaban dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan seorang ibu, sentuhan tangan seorang ibu terhadap anaknya tidak bisa dikalahkan sentuhan tangan siapapun. Hendaknya Anda sebagai seorang ibu tetap lebih konsentrasi urusan anak-anak Anda. Ngurusi anak-anak Anda dengan tangan Anda sendiri. Itu mendekatkan hati Anda dengan anak. Dan bercita-cita untuk menjadi wanita yang di rumah saja. Pernah di sini saya cari ada doanya wanita yang salah berdoa. Wanita yang salah berdoa. Niatnya baik. Ada wanita niatnya baik. Selesai kuliah. Berangan-angan, Masya Allah. Karena keluarganya keluarga yang kurang mampu dan sebagainya. Berangan-angan ingin bisa membantu keluarganya. Melamar pekerjaan sana-sini. Doanya, ya Allah, semoga saya diterima bisa kerja di situ, ya Allah. Ya Allah, semoga saya bisa jadi PNS yang pengen PNS, ya Allah. Doanya begitu terus, ya Allah. Dapat. Bekerja, betul. Sama-sama doa dikabul, kok doanya doa begitu. Saya ajari doa yang hebat nih. Doanya begini saja, yang belum terjun bekerja ini, yang belum nikah. Ya Allah, kirimkan kepadaku suami yang mencukupiku, ya Allah, sampai aku tidak usah kerja, ya Allah. Itu doanya salah, doanya kerja, tak ngapain memikir kerja. Cuma aslinya wanita itu adalah indah. Urusannya adalah urusan di atas ranjang. Urusannya adalah dandan yang cantik. Urusannya ngurusi anak-anak yang lucu-lucu itu. Gak usah urusan dengan terik matahari. Gak urusan dengan hujan. Kalau Anda keluar pun masih kena hujan. Allah. Wanita itu dimuliakan betul dalam Islam. Aslinya semacam itu. Dan berusaha Anda merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suamimu. Hilangkan ketamakan. Tingkatkan rasa syukur. Sekecil apapun yang diberikan oleh suamimu, itu adalah perjuangan dan pengabdian. Semakin hatimu tenang, enggak ada istilahnya kurang nanti. Sebab permasalahannya adalah merasa kurang cukup, kurang cukup, kurang cukup. Itu sifat. Biarpun suaminya punya 3 perusahaan, bilang untuk yang ketiga nanti. Buka lagi, Bang. Dan jatah rezeki sudah dijatah untuk keluarga. Aslinya itu dijatah oleh Allah untuk keluarga. Kalau satu keluarga itu sebulan dapat 2 juta, ini 2 juta. Terserah melalui tangan siapa. Kalau suami istrinya bekerja, ya dikurangi oleh Allah. Suaminya yang 1 juta, istri 1 juta. Kalau istrinya berhenti dari pekerjaan, ini suaminya dapat 2 juta lagi, percaya. Yakinan dalam urusan rezeki. Baik urusan seorang wanita yang bekerja, boleh. Bukan dilarang. Akan tapi harus ada aturannya. Tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kepada suami dan kepada anak. Bahkan kadang membingungkan ada seorang wanita ingin jadi wanita karir. Dia bekerja, mendapatkan duit. Ternyata setelah itu untuk merawat anaknya dia harus bayar. Orang bulet itu. Pembantunya bayar atau tidak? Bayar. Dia bekerja cari duit. Dia dapat duit untuk siapa? Pembantu. Nah, inilah orang paling aneh seluruh dunia. Dia dapat duit dikasih pembantu. Daripada kasih pembantunya, mending saya saja ngurusi anakku. Lebih dekat dengan anak dan sebagainya. Ada tumbuh ambisi. Ambisi harus begini, harus begitu. Kalaupun harus bekerja, ingat. Upayakan pekerjaan yang engkau tetap bisa melayani maksimal kepada suamimu. Dan lebih dekat kepada anak-anakmu. Buat pekerjaan di rumahnya sendiri. Salah satu istri Nabi SAW mengerjakan, menjahit. Sampai dikatakan Ummul Masakin, sebab apa? Beliau memintal menjahit kain, dijual, kain dijual, untungnya untuk fakir. Tapi tidak pernah tugasnya dengan Rasulullah terkurangi. Itu baru istimewa itu. Bantunya, kerjaan cari duit di rumah. Itu manajemen. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, lihat, dahsyat bisnismen kelas berat. Tapi tidak pernah keluar dari rumahnya. Bahkan Nabi Muhammad pun sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum dinikahi dengan Siti Khadijah, di bawah manajemen Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di bawah manajemen Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pergi ke Syam membawa barang dagangan. Dan Sayyidah Khadijah tidak menjadi wanita yang murahan lalu ngobrol dengan Nabi Muhammad. Tidak. Bahkan Sayyidah Khadijah sudah tertarik, ngerti orang baik sudah lama. Malah diangkat. Diajak bekerja sama, Nabi Muhammad pergi, tapi dikirimi pendamping, namanya Maisarah. Maisarah menemani. Maisarah yang memberikan kabar, Khadijah, orang ini baik benar ini. Orangnya jujur ini, dagangannya bagus. Perdagangannya bagus dan sebagainya. Semakin mantap Siti Khadijah. Ya. Makanya Siti Khadijah dengan keluarganya, datang kepada keluarganya, Rasulullah untuk minang Rasulullah, mengambil Rasulullah. Nikahlah. Siti Khadijah tidak perlu jadi perempuan murah sana kemari, enggak. Hebat, justru kehebatan dia dari situ. Baik, jadi Anda boleh bekerja tapi kewajiban dengan suami jangan sampai kurang. Anakmu mahal, jangan sampai anakmu. Anda bakal rugi kalau ada orang sibuk dengan urusan cari duit tapi anaknya. Anaknya yang paling mahal. Kecuali dalam keadaan suamimu tidak bisa mencukupimu, benar-benar tidak mencukupi ukuran orang yang terima. Kalau ukuran orang tidak terima biarpun banyak tetap enggak cukup. Ukuran orang yang terima wajar, kalau suamimu sudah mencukupi, pilihlah untuk tinggal di rumah. Karena Pak, perhatianmu kepada anak gak bisa dinilai dengan uang. Yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Subhanallah. Bahkan keberadaan seorang ibu di rumah itu sendiri menjadi rambu-rambu bagi seorang anak untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Kalau sudah tahu anaknya pergi, bapaknya pergi, oh kebejatan berkembang. Mulai dari nonton yang tidak-tidak, dari internetnya. Ngundang kawan laki-lakinya, kalau anak itu perempuan, oh macam-macam. Kejahatan banyak terjadi di saat seorang ibu, ratu rumah itu tidak ada di rumah. Tapi kalau di saat seorang suami tidak mencukupi, Anda boleh berkibrah pada zaman Nabi ada. Tapi ketawaduan kepada seorang suami tetap harus ada. Awas, hati-hati, hei orang, seorang wanita yang telah diberi oleh Allah kekuatan urusan harta. Sebab diisyaratkan oleh Nabi, la'allahinaha yudhiha. Banyak perempuan yang semula tawaduk di saat fakir, tapi di saat mulai kuat itu, melampaui suaminya menjadi sombong. Dulu ngomong sama suaminya lembut, gara-gara dia lebih banyak gajinya dari sang suami. Mulai berani cemberut, ngangkat suara berani. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dan biasanya wanita yang mudah minta cerai adalah di saat oleh Allah diberi kekuatan. Di saat dia menjadi seorang yang lembut, tidak mudah untuk menuntut cerai. Jadi bisa, aku bisa, cerai saja saya. Saya juga bisa kok. Lihat. Mudah ngomong begitu, karena apa? Dia pun diberi oleh kelebihan. Dan kasus wanita-wanita yang minta mudah minta cerai adalah di saat oleh Allah diberi kelebihan. Ini pendidikan, ini bahasa cinta kami untuk adik-adikku semuanya. Agar semuanya hidupnya indah, dengan penuh ketawaduan. Suaminya soleh, menghargai, memuliakan, mencukupi, gak merepotkan. Kalau sudah seorang wanita punya kelebihan, biasanya menurut. Karena dia merasa bisa. Aku bisa hidup sendiri kok. Aku bisa. Lupa bahwa yang dibutuhkan bukan hanya urusan duit. Sementara dia adalah juga butuh seorang suami. Baik. Akan tapi bagi siapapun yang saat ini sudah terlanjur jadi PNS dan sebagainya, tinggal memaksimalkan cara bekerjanya saja. Di saat bertemu dengan anak, maksimal dengan anak. Di saat ada banyak kesempatan, harus dengan anak. Atau bisa mencari, minta, ngusulkan untuk dipindah dalam pekerjaan yang bisa dengan anaknya. Pertanyaan tadi, gimana anak saya tidak ada yang merawat sementara saya harus bekerja? Nah, ini yang repot. Harus ada yang merawat. Termasuk diantaranya pendidikan anak, menitipkan di tempat yang mulia. Biasanya ada pertanyaan, berapa sih umur yang ideal untuk menyekolahkan anak kita itu, memondokkan anak kita? Umur berapa sih tepatnya kita memondokkan anak kita? Ini sering ada ditanyakan itu. Enggak tentu. Tergantung rumahmu itu rumah kayak apa. Kalau rumahmu rumah yang baik, layak berkembang dan tumbuh subur anak dalam kebaikan, paling tidak setelah usia SD atau SMP. Tapi kalau rumahmu adalah rumah yang enggak pantas untuk berkembangnya anak, bayi pun sudah perlu dipondokin. Karena ada rumah yang enggak pantas untuk berkembang dengan baik anak. Televisi enggak ada batasnya. Ya, ada televisi enggak ada batasnya. Jangan dianggap tidak merusak, itu merusak karakter anak-anak kita. Atau mungkin lingkungannya tidak baik. Awas, kalau rumahmu tidak sehat, pondokkan di usia kecil. Atau termasuk yaitu tadi, bapak ibunya itu sudah terlanjur ada ikatan kerja ruwet. Mau dikasihkan, mohon maaf, pembantu adalah banyak, pembantu soleha, soleha. Tapi kalau salah, anak kita akan dirusak oleh pembantu kita. Termasuk fisiknya. Ada sebagian pembantu karena malas. Bonceng diajak nonton terus. Kalau nonton kan senang, nonton Tommy Jerry, nonton apa, ini senang. Akhirnya Pak anak kita 6 bulan harus pakai kacamata tebel. Gara-gara pembantunya malas, selalu tontoni film tok karena bosnya pergi. Yarin, matanya terakum, kayak apa terserah. Yang penting aku terima gaji 6 bulan. Nah, itu seorang pembantu yang tidak punya iman. Hati-hati, jangan mudah pasrah. Bukan pembantu tok Buya yang tegaan. Bapak ibu saja kadang-kadang biarkan. Saya itu paling mak. Paling cemburu kepada anak yang dibiarkan oleh bapak ibunya dengan layar, tablet dan sebagainya. Ibu, saya pernah berhenti ceramah gara-gara ada seorang anak, saya tidak tega, terenyuh saya. Di depan itu ada seorang anak kecil, mulai awal akhir ngelihat, karena pengen kata ibunya mungkin biar tidak ganggu. Jadi dikasih, memang tidak ada suara yang tidak ganggu saya tidak terganggu urusan itunya. Jadi anak mulai tadi gini, dok. Ibunya dengar pengajian khusus, tak berhentikan, saya tetap sebentar. Saya kasihan dengan matanya anak ini. Ibu yang solehah, tolong. Ibu harus sayang dengan anak. Dalam waktu singkat matanya akan rusak ini. Saya memang tidak terganggu, tapi saya terganggu dengan masa depan matanya sang anak ini. Tolong ibu, jangan biarkan anak kita dengan, biarpun sampai nangis gak apa-apa. Jangan jauh-jauh dengan ini. Belum lagi kebiasaan dengan alat-alat ini, kalau tidak dikontrol oleh orang tuanya, akan bisa melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang dewasa sekalipun. Cuman kadang orang tua latah. Biasanya orang tua yang mulai kaya, banyak duit. Gasi, gasi, gasi, gasi. Yang penting kamu cepat masuk neraka sana nih. Awas, hati-hati. Saya cemburu betul. Kadang-kadang Masya Allah kemana-mana bawa ini. Astagfirullah. Mana nuranimu, wahai para orang tua? Mana kasih sayangmu itu? Rusak mata itu. Kalau kata yang jualan memang gak gerak mata, sudah dianti radiasi. Itu kan yang jualan bilang, hakikatnya kayak apa? Coba, Anda saja yang sudah mulai gini-gini. Pasti rusak itu, karena itu gak wajar, gak normal. Aslinya kitab ilmu yang normal. Wah, kita baca buku saja dulu masih diingatkan kok. Kalau baca buku biasa ini, jangan di tempat yang remang-remang, jangan di tempat yang terlalu terang, semua harus aturannya. Jaraknya pun harus ada. Itu kan ada aturan agar sehat. Ini muka anaknya mau masuk ke tablet. Subhanallah. Ibu saja, apalagi seorang pembantu kadang gak peduli urusan anak. Makanya jangan gampang percaya-percaya. Ini nasihat. Biarin nangis suatu ketika. Nangis. Nangis sekali. Besok tidak lagi nangis. Sadar yang sadar. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kalau ceramah harus keras kayak begini. Karena saya sayang. Betul. Saya terenyuh anak-anak. Anak-anak kalau harus nonton. Biasanya film-film Islami. Tidak ada televisi memang di rumah. Film Islami harus jarak. Jaraknya jauh. Pasang lampu atau lembah terang. Rewel kita. Itu pun ada batasnya. Bisa kita ambil yang 20 menit. Film-film Islami tentang sejarah apa. Sayyidina Umar bin Khattab apa. 20 menit, jangan terlalu lama. 2 menit, dan besok lagi. Gitu. Oh, 2 jam setengah. Karena pembantunya ngerjain nyuci piring 2 jam setengah. Wah, ajib itu anaknya. Pas ibunya pulang, rusak. Itu hebat itu. Ibunya cari duit. Duitnya untuk bayari obat matanya nanti. Nah, habislah. Bagus itu ibu yang baik. Gitu. Jadi, jadilah ibu yang sehat. Jadi, kalau Anda harus menyerahkan kepada seorang pembantu yang amanat, yang ini. Yang dia kenal Allah. Ada seorang. Ternyuh kita. Ada anak umur, umur 13 tahun. 13 tahun. Anak muda. Anak kecil 13 tahun. Ternyata dia kenal perzinaan dengan pembantunya. Dirawat umur 13 tahun. Karena pembantunya tidak kenal Allah. Anda harus waspada. Karena pembantunya tidak kenal ngaji. Tidak pernah ngaji. Umur 13 tahun. Akhirnya kenal zina. Zina dengan pembantunya. Pembantu yang ngajari. Pembantunya punya syahwat. Membantu memandikan. Goda begini. Akhirnya diajari begitu. Tidak ngerti. Cerita ibunya menangis. Yang salah kamu. Bukan yang salah anak. Yang salah kamu menyerahkan anak begitu saja. Tidak punya iman. Akan tapi ada pembantu yang menjadikan istimewa. Pembantu yang soleha. Tidak semua pembantu jelek. Pembantu yang soleha ternyata Pak ngajari ngaji yang benar. Menjadikan selamat semuanya ada. Kami tidak mengatakan pembantu jelek. Akan tapi itulah orang yang tidak waspada tadi bermasalah. Baik, apa yang Anda lakukan? Satu, Anda berpikir keselamatan anak terlebih dahulu nanti. Kalau harus cuti-cuti. Kalau Anda harus bekerja terus, pilihkan orang yang merawat anak kita. Atau Anda titipkan di tempat yang mulia. Menitip ke tempat yang mulia, kalau Anda kirim orang yang soleh, solehah. Nah, itu saja insyaAllah. Allah alam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman. Besok kajian muslimah dengan Umi Fairuz, istri. Setiap hari Rabu kedua, pukul 10 pagi. Besok pagi tempat di Klinik Arita. Jalan Kodar 3, nomor 11 atau 2 ini? 11. Nomor 11, Islamic Village, Karawaci, Tangerang. Kediaman Dr. Maulana Ariyaji. Belakang Rumah Sakit Kodar. Ibu-ibu yang merasa jadi ibu-ibu. Atau ada adik putri. Nah, berarti ini datang semuanya besok insyaAllah. Kalau gak datang berarti bapak-bapak. Gitu ya. InsyaAllah ya. Besok ya, jam 10 pagi dengan Umi. Istri yang belum kenal, kenalan di sana nanti. Di jalan Kodar nomor 3, belakang Rumah Sakit Kodar. Di rumahnya Dr. Ari. Kemudian program donasi radioku AM, kita akan memperbesar radio. Sehingga nanti radio yang dari Bogor nanti bisa sampai ke sini. Untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Kalau Anda sudah selamat, tidak boleh Anda merasa puas dengan keselamatan Anda. Baru subur iman Anda jika Anda merindukan orang lain untuk selamat. Orang pengen mikir selamatnya sendiri, imannya belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau imanmu benar, pasti Anda tidak tega jika ada orang lain terjerumus dan sesat. Nah, ini program radio, ini radio besar nanti. Kita akan buat 10 kilo besar sampai Tangerang, sampai Banten nanti. Dipancarkan dari Bogor nanti. Dan ini perlu pembiayaan dan seterusnya. Ini diantaranya yang pengen bergabung adalah di sini. Alatnya sudah pesan. Karena ini alat besar nanti juga perlu pembiayaan besar, operasional dan seterusnya. intinya bergabung dengan donasi radioku. Memang radionya kita ambil satu saja, kita tidak merbanyak satu, tapi sampai mana-mana. Dan apapun yang Anda titipkan di sini nanti, setiap orang mendengar ceramah, orang tobat, Anda mendapatkan pahala. Ini investasi yang sesungguhnya. Baik, kemudian pengumuman selanjutnya. Kiriman doa Fatihah Nyai Rohani binti Tafri'il almarhum Nyai Wahid binti Syakum, tim dakwah nenek dari Ahmad Ali, tim dakwah yang meninggal ini, beliau diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, putra menjadi sebab kemuliaan orang tuanya dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Yang anaknya bejat, anaknya enggak benar, dikembalikan oleh Allah ke jalan yang diridhai oleh Allah. Orang tua yang kurang cemburu hari ini diberi oleh Allah ghirah, cemburu yang sesungguhnya, diberi kemudahan untuk membimbing anak-anak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa tu'adhibna wa surna wa tahdhurna wa afina wa tumritna wa akrimna wa tuhinna wa afina wa tusir alaina innaka ashadu. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan anak yang soleh-solehah. Muliakan kami dengan anak-anak yang baik ya Allah. Muliakan kami dengan anak-anak yang kau ridai ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini Allah, ada orang tua yang mempunyai anak yang telah salah dan bejat, kami mohon berkat majlis mulia kembalikan ke jalan yang kau ridai ya Allah. Berkat orang tua yang telah hadir di tempat ini Allah, dan siapapun yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, atau yang hadir di sini, mudahkan kepada kami untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Membimbing anak-anak kami ya Allah. Membimbing anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami jadi anak ahli surga ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami dengan cinta yang sesungguhnya ya Allah. Jangan sampai kami salah dalam mencintai anak-anak kami ya Allah. Mudahkan ya Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal bersih untuk merawat anak-anak kami ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia yang bisa membimbing kami dan anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami dari guru yang menyesatkan dan menyerumuskan. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jadikan perkumpulan ini berapa perkumpulannya ahli surgamu. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hambamu yang tersinggung perasaannya karena kalimat kami ya Allah, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling menghargai, ya Allah. Saling mengabdi, ya Allah. Saling merindukan, ya Allah. Saling membantu dalam kebaikan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Dan yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang mulia dan kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, ya Allah. Berjuang di pondok pesantren kami, di berjuang di dalam tim dakwah kami, di dalam berjuang di radio kami, berjuang di dalam pembangunan, berjuang bersama kami, dan engkau Maha tahu ya Allah, kirimkan kepada kami ahli surgamu ya Allah, dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka berjuang lalu tidak kau terima ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. حضرة النبي محمد الفاتحة. بسم الله. Ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Beliau adalah sahabat kami, datang dari Imarat, datang untuk ziarah melihat keadaan Indonesia. Dan mohon maaf malam ini rupanya kemalaman. Insyaallah ke depannya kita pengen disiplin. Gimana jam 8 sudah mulai atau paling tidak jam 8.15. Sehingga jam 9.30 sudah ditutup. Paling lama jam 10 biar enggak kemalaman. Mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.